bin Khadij radhiyallahu anhu. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau ini tidak terlalu banyak biografi yang berkaitan dengan beliau, sehingga tidak terlalu juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada beliau. Salah satu hal yang perlu kita ketahui dari Rafi' bin Khadij adalah minimal beliau wafat di mana dan beliau tinggal di mana. Rafi' bin Khadij, nama aslinya adalah Rafi' bin Khadij bin Rafi' bin Adi bin Zaid Al-Ansari. Saya ulangi, Rafi' bin Khadij bin Rafi' bin Adi Al-Ansari. Kunyah dari Rafi' bin Khadij adalah Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dan beliau termasuk sahabat yang kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buktinya tatkala peperangan Badar, mengajukan diri untuk ikut perang Badar tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak diterima, umurnya 14 tahun. Umurnya 14 tahun. Tatkala peperangan Uhud baru diterima. Ini menunjukkan bahwasanya beliau memulai berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Uhud, kemudian Khandaq, dan kebanyakan peperangan-peperangan beliau mengikutinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Uhud, beliau kena panah di Turqutah. Turqutah itu adalah di belakang, di punggung sini. Ya, Turqutah. Dan akhirnya dicabutlah untuk menyelamatkan nyawa beliau. Iya, Turqutah artinya di sini, persis. Ya, maka ini salah satu sejarah tentang Rafi' bin Khadij terkena panah di Turqutah. Tetapi panahnya, anak panahnya dicabut, dan ujung panahnya tetap ada di sana, susah dicabut, sampai meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana ashadu laka yaumal qiyamah, aku akan bersaksi atasmu dengan ujung panah tersebut pada hari kiamat. Dan maksudnya di sini, beliau kena panah, kemudian dipatahkan, nggak bisa keluar, karena kena tulangnya, nggak bisa keluar. Dipatahkan anak panahnya, busurnya itu dipatahkan, itunya tetap aja di dalam tubuhnya, matanya sampai mati. Sampai mati itu, matinya nanti, meninggalnya nanti. Karena beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Waktu itu umur beliau 86 tahun. Jadi, meskipun mata panah tersebut ada di tubuhnya, maka tidak mengakibatkan apa-apa sampai mati, sampai beliau wafat. Dan beliau meninggal di kota Madinah. Bapak ibu saudara saudari, itu sedikit tentang Rafi' bin Khadij. Orang biasa menyebutnya Khadij atau Khudaij. Khadij pakai kho-nya pakai fathah, atau Khudaij kho-nya pakai dhammah. Ya. Taib. Ini sedikit tentang Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bis-subhi." Berpagi-pagilah kalian dalam melaksanakan salat subuh. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari berpagi-pagi, catat, adalah ada dua makna. Berpagi-pagi maksudnya adalah, yang pertama, janganlah kalian sholat subuh kecuali sudah yakin masuk waktu subuh. Janganlah kalian sholat subuh kecuali sudah yakin masuk waktu subuh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini persis dengan beberapa lafaz dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita tahu bahwa kalau kita lihat di hadis belakangnya, diriwayatkan oleh 5 orang imam. Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Abu Daud. Lihat lafaz hadis yang berbunyi asbihu. Ya. Ini sama dengan lafaz yang lain dalam hadis yang lain, asfiru. Asbihu diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, berpagi-pagilah. Berpagi-pagilah. Kalau ini siangkanlah. Nah. Ya, asfiru, terangkanlah. Cahayakanlah. Ya. Karena asfiru dari kata-kata isfirar, yaitu cahaya, terang. Makna yang pertama dari dua kata ini, apa tadi? Jangan sholat subuh kecuali sudah benar-benar masuk waktu subuh. Ini makna yang pertama. Dan akibat perbedaan makna ini terjadi perbedaan pendapat nanti para ulama. Nah, di sini kita mengenal, sebelum kita lanjutkan, sini sedikit mengenal tentang hukum fikih. Kenapa sering terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Karena salah satu sebabnya adalah berbeda pemahaman terhadap hadis. Ya, salah satu sebabnya adalah berbeda pemahaman terhadap lafaz hadis. Seperti ini, berpagi-pagilah. Artinya dalam bahasa Indonesia berpagi-pagi, tapi maknanya mereka berbeda pendapat. Maknanya apa berpagi-pagi? Pendapat yang pertama, tidak boleh sholat subuh kecuali sudah benar-benar masuk waktu subuh. Sudah terang, kelihatan fajarnya, baru sholat subuh. Makna yang kedua, yaitu bahwa kerjakan sholat subuh di awal waktu masih gelap dan panjangkan bacaan sampai terang. Nah gitu. Saya ulangi, kerjakan sholat subuh di awal waktu tatkala masih gelap dan panjangkan bacaan sampai terang. Saya ulangi yang kedua. Kerjakan sholat subuh di awal waktu dalam keadaan masih gelap dan panjangkan bacaan. Bacaan apa di sini, Pak? Bacaan surat setelah Al-Fatihah. Bacaan surat setelah Al-Fatihah sampai terang. ya, sampai terang. Ini makna yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari makna ini terjadi perbedaan pendapat, nanti kita akan bahas. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpagi-pagilah kalian dalam melaksanakan sholat subuh. Sudah kita bahas bahwa itu dua makna. Karena hal itu pahalanya lebih besar bagi kalian. Nah, di sini masalahnya. Ya, kita harus benar-benar mengetahui mana yang kuat pendapatnya. Karena masalahnya di sana lebih besar pahalanya. Sedangkan sering saya ingatkan, metode yang diajarkan oleh para salafus saleh dalam beribadah adalah kalau ibadah mencari yang paling tinggi kualitas ibadahnya, paling besar pahalanya, jangan mau yang sekedarnya. Ini ajaran para salafus saleh. Makanya kita harus menguatkan pendapat, karena di sini karena hal itu ya pahalanya lebih besar bagi kalian. Ini yang jadi masalah. Padahal dua makna tadi beda banget. Kalau yang pertama, tunggu seperti kita di sini 25 menit bahkan sampai setengah jam dari azan. Ya, 25 menit atau setengah jam. Kalau Mas Farhan agak telat-telat setengah jam. Maksudnya mulai subuhnya gitu ya. Dari azan. Sholatnya, iqomahnya. Ini berarti mengambil pendapat yang mana? Yang pertama. Terangkan. Nah, pendapat yang kedua enggak. Ya. Ada beberapa masjid, subhanallah, baru Allahu Akbar sampai selesai azan, kemudian baru wudu, sudah qomat. Itu kesel sekali. Iya. Kita enggak ingin terlambat, tetapi kok sudah qomat cepat sekali dia. Bahkan itu terjadi pada sholat subuh. Oh, ternyata itu pendapat mazhab. Ya, pendapat ulama. Khilaf mu'tabar. Khilaf yang terjadi, perbedaan pendapat yang memang diakui khilafnya. Jadi jangan heran seperti itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaannya pun beda. Dan kita harus menguatkan salah satu pendapat. Karena barterannya apa? Pahalanya lebih besar. Nah, ini bahayanya. Ya. Sedangkan kita dituntut untuk mencari amalan yang pahalanya lebih besar. Bukan hanya sekedar sholat subuh. Nah, ini ya. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh 5 orang imam. 5 orang imam. Ini istilah dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa mereka? Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kalau 6 berapa? 6 siapa? 4 tadi Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau 3 siapa? Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ya. Itu istilah yang ada di dalam mukaddimah. Lihat, silahkan lihat. Ada Islam. Jangan lupa. Karena kita akan dapati di dalam buku kita selalu itu istilah beliau. Ya, para ulama mengatakan bahwa termasuk adab dalam mempelajari sebuah kitab seorang alim itu belajar siapa alimnya, kemudian apa mukaddimahnya. Itu adab itu. Ya. Jangan sampai kita lupakan. Dan mudah kok. Kalau 2 orang siapa? Imam Bukhari, Muslim. Kalau 3 orang siapa? Bukhari, Muslim, Ahmad. Kalau 4 orang siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau 5 orang siapa? Tadi. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kalau 6 orang siapa? 4 tambah 2 tadi. Ya. Ingat 4 itu dari mana, Pak? 4 itu yang mempunyai kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu nama, jadi ingat. Ya, sunan. Jadi tidak tercampur-campur. Kalau Imam Ahmad kan musnad namanya, bukan sunan. dihafal ya, dihafal. Tidak mengapa. Ini fungsi membaca kitab. Ya. Jadi sebagian orang itu ketika mau belajar kitab Bulughul Maram, Ustaz, yang penting kan hukum yang saya dapat. Ya jangan. Kita harus menguasai kitabnya. Artinya hukum yang saya dapat maksudnya apa yang bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Enggak. Ya, kita harus tahu, itu namanya belajar kitab. Dan itu yang membedakan antara belajar kitab dengan tematik judul. Judulnya menarik. Ya. Kau di sana, aku di sini. Judul kajian itu lebay. Ya. Enggak ya, judul kajian itu yang biasa-biasa. Lihat ulama-ulama besar, judul kajiannya biasa-biasa saja. Beriman kepada Allah, rukun iman. Ya, berpegang teguh kepada sunnah. Itu judul kajian ulama-ulama besar dulu. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin. Dan akhirnya berkah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Diriwayatkan oleh 5 orang imam. Sudah tahu kita sekarang, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Artinya dari 5 ini kan ada Imam Tirmidzi. Beliau menyatakan hadis ini sahih. Ya. Serta Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban mempunyai kitab Sahih Ibnu Hibban. Maka poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan anjuran untuk berpagi-pagi di dalam pelaksanaan sholat subuh. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berpagi-pagi di dalam pelaksanaan sholat subuh. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan para ulama berbeda pendapat tentang berpagi-pagi. Apa maksudnya? Nah, ini agak panjang, Pak ya, mohon sabar. Karena kalau terjadi perbedaan pendapat itu agak jelimet, perlu penelitian, perlu kesabaran. Ya. Saya ulangi, para ulama berbeda pendapat tentang makna berpagi-pagi. Pendapat pertama, maknanya adalah sholat subuh dikerjakan tatkala sudah benar-benar yakin masuk waktu fajar. Sholat subuh benar-benar dikerjakan tatkala yakin masuk waktu fajar. Dan ini yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya beliau sholat subuh ketika sudah agak siang. Ketika sudah agak siang. Kemudian pendapat yang kedua, Bapak Ibu, kalau ingin menulis pendapat siapa ini? Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, yaitu makna berpagi-pagi adalah sholat tatkala masih gelap, kemudian dipanjangkan bacaan dalam sholat. Sholat tatkala masih gelap, kemudian dipanjangkan bacaan dalam sholat sampai terang. Sampai terang. Ini pendapat sebagian mazhab Hanabilah, Hambali. Ini pendapat sebagian mazhab Hambali. Jadi panjang sholat subuhnya, tapi dikerjakan dalam keadaan masih gelap, ya. Dan yang dimaksud dengan berpagi-pagi, terangkanlah. Maka mereka mengatakan maksudnya adalah dimulainya di waktu gelap, masih awal-awal fajar, kemudian karena panjang bacaannya berhenti sholat subuh, salam sholat subuh dan sudah dalam keadaan terang. Tapi pendapat ini bermasalah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya annan nisaa kunna yashhadna salatal fajri ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'ati bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna la yu'rafnahunna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat perempuan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka memakai kain penutup kepala dan penutup wajah. Kemudian perempuan tersebut setelah selesai sholat, pulang kembali ke rumahnya. Seorang pun tidak ada yang tahu siapa perempuan itu. Kenapa? Karena masih gelap. Masih gelap. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makna yang kedua agak lemah. Ya, bahwa makna yang kedua bagaimana Pak? Maksud berpagi-pagi, sholat di awal waktu, masih dalam keadaan gelap, kemudian bacaannya dipanjangkan. Keadaan seperti ini bertentangan dengan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha selesai sholat bersama Rasulullah, masih dalam keadaan gelap, gak ada yang kenal. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi wallahu alam, kita ambil dulu pendapat ketiga sebelum kita kuatkan. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat paling lemah dari dua pendapat, yaitu bahwa yang dimaksud dengan berpagi-pagi adalah mengakhirkan sholat sampai terang benderang. Jadi sampai kelihatan, hampir kelihatan matahari baru sholat subuh. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafi. Ya. Kalau pendapat yang pertama bagaimana? Enggak, bukan mengakhirkan sholat, enggak. Tapi sudah yakin benar-benar masuk waktu subuh baru sholat. Ya, sudah yakin benar-benar masuk waktu subuh baru sholat. Nah, seperti itu. Sedangkan pendapat ketiga ini enggak, diakhirkan sampai terang baru sholat subuh. Wah, itu asik tuh yang sering terlambat. Ya, dan ini pendapatnya mazhab Hanafi. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis-hadis yang ada dan kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, wa anna hadza tattafiqu bihi ma'ani ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pendapat yang pertama ini mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Ya, mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, yaitu tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh kecuali sudah benar-benar apa? Masuk waktu subuh lalu beliau sholat subuh. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan asbihu. Artinya tayaqqanu dukhula al-fajri. Yakinkan diri kalian masuk waktu fajar baru kalian sholat subuh. Nah, itu yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari. Karena terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, terutama mu'asirin yang temporer sekarang, bahwa subuh azan yang tertulis di situ jam berapa itu? Jam 5:12. Itu mereka mengatakan terlalu cepat beberapa menit. Makanya kita akhirkan qomatnya agar khurujan minal khilaf, sampai setengah jam atau 25 menit. Dan itu berarti sudah kita yakin benar-benar masuk waktu subuh, baru qomat. Bisa dipahami ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita ambil hadis yang ke selanjutnya, hadis ke 173. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man adraka min as-subhi raq'atan qabla an tatlu' asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raq'atan min al-'ashri qabla an taghrub asy-syamsu faqad adraka al-'ashra muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang sempat mengerjakan satu rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang sempat mengerjakan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh ia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Abu Hurairah. Sudah lewat sering. Nama aslinya siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Dan subhanallah, waktu umrah kemarin, saya perhatikan Syekh Abdul Muhsin al-Abbad. Beliau sekarang, dari dulu beliau baca Sahih Bukhari selesai. Kemudian Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, selesai. Balik lagi ke Sahih Bukhari mensyarah. Dalam keadaan umur beliau sekarang sudah 80 tahun. Dan setiap kali lewat nama sahabat, meskipun sudah beratusan kali mungkin lewat, beliau tetap sebutkan. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Aktsaru sahabati riwayatan lil hadith. Selalu, tidak bosan-bosan. Apa maksud saya? Kadang kita kan, Abu Hurairah sudah lewat, gak usah ditulis lah. Paham maksud saya? Ya. Jadi, beliau untuk ingatannya selalu ada seperti itu. Seperti misalkan ada seorang perawi yang terkenal dengan gelarnya Al-A'mash. Al-A'mash itu matanya agak sifit. Ya, Al-A'mash. Maka ketika melewati nama tersebut, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, thiqah, tabi'i, thiqah. Selalu seperti itu. Kemudian Al-A'ma, ada seorang perawi disebut dengan terkenal dengan tunanetra. Jadi Al-A'ma itu artinya tunanetra. Terkenalnya dengan itu. Ini menunjukkan bahwasanya, sedikit menyimpang, menunjukkan bahwasanya boleh orang diberikan gelar kalau memang orang itu terkenalnya dengan itu. Ya, misalkan mohon maaf, si pincang, boleh. Terkenal dengan itu bukan tujuan untuk mengejek, akan tetapi kita tidak bisa menggambarkan seseorang kecuali dengan itunya. Maka itu boleh. Seperti para perawi terkenal dengan Al-A'mash, itu adalah mata penyakit pada mata. Kemudian Al-A'ma, yaitu buta. Al-A'raj, Al-A'ma, Abdurrahman bin Zakwan, As-Samman. Ya, jadi subhanallah, seperti itu beliau ulang-ulang. Sama ini, kita melewati Abu Hurairah sudah berapa hadis kita lewati. Dari mulai kitab Thaharah sampai sekarang, banyak sekali hadis Abu Hurairah. Maka kita tidak bosan mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, aktsarus sahabati riwayatan al hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sempat mengerjakan satu rakaat. Sempat di sini maksudnya adalah waktunya masih ada. Nah, garis bawah itu. Sempat di situ maksudnya adalah waktunya masih ada. Barang siapa yang sempat waktunya masih ada mengerjakan satu rakaat. Satu rakaat itu bukan satu ruku. Ada azan? Oh iya, silakan. Saya janji nanti ingin ceritakan tentang Abu Hurairah dalam beberapa kajian karena sejarahnya menarik untuk kita bahas. Ada beberapa hadis yang menarik untuk kita bahas. Di antaranya beliau bercerita sendiri tentang diri beliau. Yaqulun inna Abu Hurairah yukthirul hadis. Orang-orang mengatakan, ini beliau sendiri cerita, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Wa yaqulun ma lil muhajirin wal ansar la yuhadditsuna mithl ahadithi. Kenapa kaum muhajirin dan ansar yang lebih dahulu masuk dalam agama Islam tidak banyak hadisnya seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kemudian beliau mengisahkan kenapa itu bisa terjadi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu fil aswaq. Kaum muhajirin itu ahli pedagang. Maka mereka sibuk di pasar. Ya, pedagang sibuk di pasar. Wa inna ikhwati minal ansar kana yashghaluhum amala amwalihim. Dan kaum ansar sibuk dengan peternakan mereka, perkebunan mereka. Wa kuntum ra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni fa ahduru hina yaghibun wa a'i hina yansaun. Lihat, aku adalah orang miskin. Di sini terdapat keutamaan orang miskin yang berprestasi. Ada kadang-kadang sebagian sudah disempitkan rezekinya, enggak ada prestasinya sama sekali. Ya, lihat, aku orang miskin, karenanya aku bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perutku lapar, dan aku hadir di majlis beliau tatkala kaum muhajirin dan ansar sedang absen, dan aku aku memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka lupa. Kenapa? Karena orang lapar biasanya benar-benar khusyuk untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita-cerita menarik yang bisa kita ambil, di antaranya juga bakti beliau kepada ibunya. Beliau sangat ingin ibunya mendapatkan petunjuk hidayah Islam. Sampai beliau menangis sejadi-jadinya karena menghina Allah dan Rasulnya serta agama Islam. Maka akhirnya beliau minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma habib ubaidaka hadza ya'ni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin." Ya Allah, cintakan dua hambamu ini, Abu Hurairah dengan ibunya, kepada orang-orang beriman. Dan jadikan orang beriman mencintai mereka berdua. Dan fi'lan, kita kalau mendengar Abu Hurairah itu ada rasa cinta kepada beliau. Karena beliau aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu wa arallahu. Kita lanjutkan. Barang siapa yang sempat tadi apa masih dia masuk dalam waktu mengerjakan satu rakaat. Satu rakaat yang dimaksud bukan satu ruku, tapi satu rakaat sempurna, ruku dan dua kali sujudnya. Ruku dan dua kali sujudnya. Barang siapa yang sempat mengerjakan satu rakaat, ingat, catat itu, satu rakaat bukan berarti ruku. Tetapi rakaat yang sempurna, yang ada rukunya dan dua kali sujud. Ya, yang dimaksud dengan satu rakaat yang ada rukunya dan dua kali sujud dari sholat subuh. Maksudnya gini, anggap sekarang matahari terbenam, matahari terbit 6.27, pukul 6.27, betul? Taib. Dia sholat satu rakaat itu berapa menit biasanya? 2 menit lah. Ya, anggap 2 menit. Berarti dia sholat 6.25. Ketika dia sholat 6.25, satu rakaat pas bangun qomat. Atau pas bangun sudah masuk waktu terbit matahari. Bukan qomat ya. Terbit matahari. Bukan qomat, qomat sudah selesai orang ini. Orang ini telat. Terbit matahari. Maka berarti kata Rasulullah SAW, sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Catat, apa maksud mendapatkan sholat subuh? Maksudnya adalah maka ia telah seperti mengerjakan subuh pada waktunya. Nah gitu. Itu maksud daripada mendapatkan sholat subuh. Maka ia seperti mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Ya. Jadi batasan paling minimal satu rakaat sebelum matahari terbit. Itu dikatakan dia masih sholat subuh. Ya, masih sholat subuh. Itu pun sudah dikencingi oleh iblis berkali-kali. Iya, ada seorang di zaman oleh di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nanti kita akan lewat mungkin, bahwa Rasulullah SAW bertanya, "Aina fulan?" Maka para sahabatnya menjawab, "Mazala naiman hatta tala'atish syams." Masih saja tidur sampai terbit matahari. Maka kata Rasulullah SAW mengomentari kelakuan orang tersebut, "Bala syaitanu fi udhunih." Syaitan telah kencing di telinganya. Ya. Dan ini kita semestinya menghinakan syaitan, bukan kita yang dihinakan oleh syaitan. Dan itu cara bermusuhan dengan iblis. Cara bermusuhan dengan iblis adalah kita membuat dia sengsara, menangis, merana, kemudian sedih. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Bukan membuat dia senang, tertawa, terbahak-bahak, dan semisalnya. Contoh azan tadi yang disampaikan oleh Mas Robi. Itu berdasarkan hadis Rasul, iblis kabur dari masjid tatkala dikumandangkan azan sambil mengeluarkan kentut yang besar agar tidak mendengar azan. Maka yang ganal kentutnya tidak dikatakan iblis. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berarti dia sudah mendapatkan satu sholat subuh. Artinya dia seperti sholat subuh pada waktunya. Berarti waktu yang paling maksimal sholat subuh itu berapa kapan? Ya, satu rakaat sebelum terbit matahari. Itu yang paling terakhir sudah. Kalau sudah terbit matahari, maka berarti dia sudah meninggalkan sholat. Dan ancamannya besar, bisa dikeluarkan dari Islam. Kita lanjutkan. Dan barang siapa yang sempat mengerjakan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh ia telah mendapatkan sholat asar. Sama. Kalau subuh sebelum matahari terbit, kalau asar sebelum matahari terbenam. Ya. Ini sama Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah bisa dipahami, itu poin kedua. Poin ketiga, derajat hadis ini muttafaqun alaih. Ini pun istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkannya. Jadi keduanya, imam ini, Imam Bukhari dan Muslim, sepakat mereka meriwayatkannya dalam kitab sahih mereka berdua. Muttafaqun alaih. Dan kita ini mempunyai apa ya? Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita ini punya hutang kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Coba, muttafaqun alaih, berarti beliau menyeleksi, oh ini sama hadisnya. Kita cuma muttafaqun alaih. Ya. Beliau yang meneliti. Makanya kita ucapkan rahimahullah kepada para ulama. Kita ini cuma apa ya, metik buahnya saja. Mereka yang berjuang habis-habisan. Dan begitulah Allah menolong agamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan selalu menjaganya. Nah, cara Allah menjaga agama ini dengan menjaga Al-Qur'an. Dan termasuk penjagaan terhadap Al-Quran adalah menjaga yang menjelaskan Al-Quran. Yaitu apa? Hadis Rasul. Termasuk penjagaannya gini. Oh, di dalam Sahih Bukhari ada hadis ini juga dalam Sahih Muslim. Oh, berarti sama. Coba kita disuruh neliti satu-satu, Pak. Gak masak-masak gitu. Ya. enggak kerja-kerja, tapi alhamdulillah ada ulama-ulama seperti kita tinggal mengatakan muttafaqun alaih. Maka kita katakan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Baik. Pelajaran yang keempat, poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sholat subuh didapati dengan minimal satu rakaat sebelum terbit matahari. Sholat subuh didapati dengan minimal satu rakaat sebelum terbit matahari. Dan ingat, satu rakaat yang dimaksud apa tadi? Sempurna. Satu rakaat sempurna, bukan rukuk saja, bukan. Ya, satu rakaat sempurna. Kemudian, pelajaran yang selanjutnya dalam hadis ini, yaitu, semua sholat juga seperti itu hukumnya. Artinya, zuhur, maghrib, isya, minimal satu rakaat sebelum habis waktu. Loh, kenapa penyebutan subuh dan asar saja? Karena ada batasan. Batasannya apa? Terbit dan tenggelamnya matahari. Adapun zuhur tidak terlalu terlihat, asar juga tidak terlalu terlihat, meskipun bisa terlihat. Bisa kita tentukan. Tetapi yang paling jelas, subuh dan asar. Karena berkenaan dengan terbit dan tenggelam matahari. Tetapi hukumnya sama. Semua sholat seperti itu. Bahwa sholat bisa digapai minimal. Minimal satu rakaat sebelum berhenti, sebelum habis waktu sholat. Ini pelajaran kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini diambil darinya sebuah kaedah fikih yang sangat luar biasa. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Tulisannya begini, yang ingin menulis, diambil kaedah yang sangat bermanfaat, kaedah fikih. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ya. Apa artinya? Asal hukum sesuatu tetap baqa, tetap seperti semula. Contoh, subuh jam 5.12. Terlambat dia bangun sahur. Ya. Sahur nasi ditaguk seanuan. Jam 5.10 ditaguk. Karena si Din punya mahmun kada sahur, sakit mungkin, ditaguk. Pas lagi mengunyah, azan. Berdasarkan hadis ini, itu yang di dalam mulut dikeluarkan apa dimasukkan? Kenapa? Karena dimasukkannya sebelum azan. Ya, asal jangan nambah. Nah, ini bapak ibu. Nah begitu, itu adalah sama, mohon maaf, ini agak contohnya agak vulgar sedikit. Ramadan, sebelum subuh, jam 5, tepat, istrinya pina mau unjai-unjai. Maka bergaulah mereka, pas lagi di tengah perjalanan, azan. Maka bagaimana? Kok ente la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Ya? Bagaimana? Maka jawabannya, ya dilepas, tetap sah puasanya. Kalau dilanjutkan yang batal. Ya. Mas David gak paham, belum nikah. Tapi ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya dari tadi pelajarannya adalah bahwa al-aslu baqa'u makan ala makan. Artinya asal hukum sesuatu tetap seperti semula. Ya, kalau sudah dikerjakan di awal waktu, di waktunya, maka meskipun sudah masuk habis waktunya, tetap sesuai dengan semulanya. Nah, untuk pengetahuan kita, pelajaran selanjutnya, sebagian mazhab mengatakan, catat seperti itu, sebagian mazhab mengatakan bahwa sholat didapat minimal takbiratul ihram. Wah, ini nyaman banget nih. Kalau satu rakaat masih mending, 1 menit, 2 menit, minimal takbiratul ihram. Bagi yang pemalas ini merdeka ini. Ya, artinya pas takbiratul ihram azan, silahkan azan. Saya lanjutkan sholat asar saya, meskipun azan maghrib. Minimal takbiratul ihram. Kalau kita tadi kuatkan pendapat apa? Minimal 1 rakaat. Nah, wallahu a'lam, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Catat itu. Itu sebagai pengetahuan kita. Masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa 1 rakaat didapati minimal 1 rakaat yang sempurna. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-174. Saya akan habiskan sampai 175, mudah-mudahan cukup waktunya. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajdatan badala raka'atan thumma qala was-sajdatu hi innama hiya raka'ah. Artinya, dan di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha adalah sama seperti hadis tersebut. Hanya saja beliau bersabda, 1 kali sujud sebagai ganti 1 rakaat. Lalu beliau mengatakan, dan yang dimaksud dengan sujud adalah rakaat. Di sini cuma penjelasan terhadap hadis yang sebelumnya. Hampir sama maknanya. Kita pelajari sekarang. Dan di dalam riwayat Muslim, maksudnya siapa Muslim di sini? Imam Muslim. Namanya siapa? Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Itu nama aslinya. Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Idealnya Pak, seorang Muslim menghafal nasabnya. Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir Kardi bin Samloko. Ya. Saya itu aslinya kakeknya orang Jawa. Nah, begitu. Ya. Minimal empat. Antum siapa, Mas? Bakhtiar bin Abdurrahman bin Palawang bin wallahu alam. Ya, cari, tanya, ya, tanya. Baik. Di dalam riwayat Muslim, Muslim maksudnya Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang mempunyai kitab Sahih Muslim. Jadi riwayat ini dari riwayat Sahih Muslim, itu maksudnya. Dan di dalam riwayat Sahih Muslim. Kenapa harus saya jelaskan? Karena sebagian orang mengira itu Muslim Islam itu. Bukan, ini nama. ya, bukan muslim yang Islam, bukan, nama sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri satu-satunya istri perawan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan istri perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Dan wanita satu-satunya yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah terjadi perbedaan pendapat yang sengit di antara para ulama, siapa yang lebih utama, Aisyahkah atau Khadijahkah? Saya sudah menjawab pertanyaan ini, siapa yang masih ingat? Silakan, Mas. Jazakallahu khairan. Allah yubarik. Semoga Allah memberkahi antum. Jadi Aisyah mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah istri Nabi pertama, muslimah pertama yang membantu Rasulullah SAW saat beliau dalam keadaan diintimidasi, disiksa, lemah, dipojokkan dan semisalnya. Dan Khadijah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang menyebarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak bisa mengamalkan seperti amalannya Aisyah. Aisyah tidak bisa mengamalkan seperti amalannya Khadijah. Dan ini pendapat yang paling utama, dan itu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada sebagian mengatakan Khadijah lebih utama dibandingkan Aisyah. Kenapa? Karena Khadijah muslimah pertama yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Aisyah tidak, bukan muslimah pertama. Ada lagi mengatakan, enggak, Aisyah yang lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, fadlu Aisyah ta'ala sa'irin nisa, ka fadli tharidi ala sa'irin ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan, lihat kata-kata seluruh perempuan, sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan kata mereka, Aisyah lebih utama. Maka yang lebih insaf, apa arti insaf? Proporsional, adil, pertengahan, adalah bahwa Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Kemudian Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan para ulama mempunyai gelar untuk Aisyah, As-Siddiqah binti As-Siddiq. Itu gelarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan wanita-wanita yang bergelar Siddiqah, Maryam, ya, wa ummuhu Siddiqah, dan ibunya Isa Siddiqah. Kenapa Siddiqah? Jujur dalam iman. Jujur dalam iman. Sesuatu yang menarik kita bisa contoh dari Aisyah radhiyallahu anha adalah sifat tawadhu. Ceritanya begini, Aisyah tertuduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menuduh siapa? Kaum munafikin. Orang-orang munafik. Sampai Rasulullah SAW bingung. Wahai Aisyah, kalau engkau benar, katakan. Dan bertobatlah kepada Allah, Maha Penerima Taubat. Sampai seperti itu. Beliau kepada istri beliau. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahui akan hal gaib. Ya. Maka akhirnya turun dari 7 petara langit ayat yang membebaskan tuduhan tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nur, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka terlepas dari semua tuduhan. Maka ketika kabar gembira itu datang, Aisyah bukan senang, kemudian bukan bangga. Hei, kalian kalah semua kan dengan saya? Enggak. Aisyah mengatakan apa? Aku lebih hina dibandingkan ayat turun karenaku. Lihat. Ini yang menyebabkan ternyata mereka mendapatkan ridha Allah. Sifat tawadhu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu mempunyai ujub. Sifat ujub di antaranya yang sering saya contohkan adalah sudah ikut pengajian sekali, dua kali. Nanti keluar dari masjid, nyebut, wah ini awam, ini orang-orang awam. Kayak Syekhul Islam aja, subhanallah. Nah, akhirnya. Ya hati-hati. Ya. Ada kadang-kadang bahkan sebagian yang mengeluh, ini banyak pengeluhan di zaman begitu dahsyatnya euforia dakwah sunnah tersebar luas, ada yang kemudian mengeluh, "Ustaz, kenapa doanya enggak seperti dulu? Sholatnya tidak khusyuk seperti dulu. Sujudnya tidak lama seperti dulu. Baca Qur'annya hampa. Kenapa? Saya jamaah tetap di Masjid Imam Syafi'i, Ustaz. Kenapa?" Maka salah satunya tadi, Pak. Sebagian orang ketika sudah mengaji, dihinggapi sikap ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga mulai sikap takabur. Sholat. Enggak ada ruh sama sekali. Zikir pagi, zikir sore. Bablas. Ba'diyah, qobliyah, seenaknya. Mau dikerjakan, ayah. Enggak dikerjakan, udah enggak apa-apa. Sunnah. Nah, ini penyakit. Yang dihinggapi oleh orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Hati-hati itu. Aturan, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tawadhu, lebih bisa tersenyum di hadapan orang meskipun orang tersebut melakukan maksiat. Coba orang tersebut ngerokok, kita salami sambil senyum. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Kita nasihati dengan baik. Ini Bapak Ibu, dan saya harap jamaah yang mengaji di masjid ini jangan sampai seperti itu. Semakin kita harus memperhatikan hati kita. Semakin lezat, semakin mengkaji, semakin lezat. Jadi kelezatan ibadah sudah hilang. Apalagi mulai dengan adanya gadget-gadget ini. Misalkan saya beri contoh. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai, ini udah. Udah nyabut handphone. Subhanallah. Status saya di like enggak? Ya. Hati-hati. Maka kadang-kadang dia bisa menjadi bala. Gadget seperti ini kadang-kadang dia bisa menjadi bala. Kadang-kadang dia bisa menjadi nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai hati kita hampa. Ibadah terpaksa. Taib. Aisyah. Jadi pelajar menarik di surah Aisyah adalah seorang tawadu. Apa beliau tawadunya tadi? Ketika dikabarkan kabar gembira. Wahai Aisyah, bergembiralah. Kamu terlepas dari tuduhan. Beliau malah. Aku lebih hina dibandingkan ayat turun karenaku. Subhanallah. Yang aturan beliau gembira. Sudah tidak ada lagi yang nuduh. Tuh Allah yang membebaskan saya dari tuduhan. Malah tidak seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang-orang yang beramal, dan dalam hati mereka dalam keadaan bergetar. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang bergetar hatinya itu orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mencuri? Kata Rasulullah SAW, la ya bintus, bukan itu orangnya. Mereka adalah dia yang sholat, puasa, bersedekah, dan takut tidak diterima amalnya. Ini coba kita harus perhatikan. Ya, hindari sifat ujub. Jangan-jangan orang yang kita anggap tidak tahu ilmu agama, dia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, lau aqsama 'ala Allah la darrah. Kalau dia berdoa sambil menyebut nama Allah, langsung Allah kabulkan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Alhamdulillah kita mengenal sunnah, duduk di majlis ilmu. Ini nikmat Allah, tetapi hati-hati jangan sampai ujub. Sering kan kita mengatakan, Ustaz, tuh kampung saya itu orang awam semua. Ente siapa? Ya. Alim, wali sepuh. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha adalah sama seperti hadis tersebut, maksudnya hadis di atas. Hanya saja beliau bersabda, yaitu Aisyah menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali sujud. Nah, kalau di hadis di atas apa? Satu rakaat. Berarti ada perbedaan. Maka tidak. Cuma lafadznya saja beda. Karena lihat, sebagai ganti satu rakaat, lalu beliau mengatakan dan yang dimaksud dengan satu sujud adalah satu rakaat. Artinya seorang batas maksimal dikatakan mendapatkan sholat di waktunya adalah ketika dia mendapatkan satu rakaat. Dan satu rakaat tadi adalah satu rakaat yang sempurna. Ada rukuknya dan ada dua kali sujud. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Ya. Dan tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil kecuali karena hanya tambahan lafaz saja. Hanya tambahan lafaz saja. Taib. Kemudian hadis yang ke-175, hadis yang terakhir. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syamsu muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslimin la salata ba'da al-'ashri wa la salata ba'da salatil fajri. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaihi. Sedangkan lafaz Muslim adalah tidak ada salat setelah salat fajar. Poin pertama yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri para ikhwah, namanya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Kemudian sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Dan beliau masuk Islam dalam keadaan masih muda belia. Ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dalam keadaan muda belia. Bapaknya Malik bin Sinan mati syahid di peperangan Uhud. Dan beliau sendiri wafat syahid di peperangan Khandaq. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan beliau dari kabilah Khazraj. Khazraj. Ini asalnya kaum Yahudi. Ya. Khazraj yang ada di kota Madinah. Dan beliau dari kaum Ansar. Riwayat beliau terhadap hadis sekitar 1170 hadis. 1170 hadis. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Umur beliau 63 tahun. Umur beliau sekitar 63 tahun. Nah, ini beberapa sejarah tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sedikit-sedikit di sini Pak, orang terkenal dengan kunyahnya. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya. Abu Bakar terkenal dengan kunyahnya. Ya. Ada pepatah Indonesia mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya pesankan untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mati, apa yang kita tinggalkan? Apakah dosa yang terus diikuti oleh orang, ataukah pahala, amalan yang terus diikuti oleh orang yang mengalir pahalanya sampai kita mati? Maka perhatikan itu baik-baik. Ada pepatah mengatakan, pepatah Arab, yamutul alim wa yabqa kitabuh. Orang berilmu bisa mati, tapi kitabnya orang berilmu tidak pernah mati. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama abad ke-9 Hijriah. Ya. Beliau meninggal sekitar 700-an tahun yang lalu. Tapi kitabnya masih dipelajari. Coba sekarang, apa yang kita tinggalkan? Maka yang pengajar-pengajar di TPA Imam Syafi'i ini bersyukur. Karena ketika beliau-beliau sudah mati, meninggal, maka anak-anak tersebut terus membaca Al-Quran. Pahalanya terus mengalir. Makanya saya sering berpesan kepada para orang tua, jadilah orang tua yang tidak mau kalah dengan guru TPA. Kenapa? Karena ketika anak tersebut kita yang mengajari pertama kali, maka ketika dia terus membaca Al-Quran, pahalanya akan kepada orang tuanya. Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang tua harus menuntut ilmu agama. Ya, orang tua harus menuntut ilmu agama. Baik, kita lanjutkan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh. Maksudnya, tidak ada salat apapun, salat sunnah, setelah salat subuh sampai matahari terbit. Nah, nanti ada pengecualian ini. Ya. Kan tidak ada salat, dan di situ tidak ada salatnya, salat katanya nakirah. La salata. Itu nakirah. Yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya tidak ada salat apapun. Tapi di sini nanti ada pengecualian. Yaitu salat-salat yang mempunyai sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sebabnya karena masuk masjid. Sholat jenazah, sebabnya karena ada jenazah. Maka pada saat itu boleh untuk mengerjakan. Jadi di sini meskipun ada sabdanya berbunyi tidak ada sholat setelah sholat subuh, maka ini nanti ada pengecualian. Yaitu sholat-sholat yang ada sebabnya. Seperti sholat setelah wudu. Orang berwudu setelah sholat subuh, kemudian dia masuk masjid, ingin sholat ba'diyah wudu. Boleh enggak? Boleh. Ya. Karena kenapa? Karena dia mengerjakan sholat yang ada sebabnya. Berarti nanti ada pengecualian. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Secara umum tidak ada sholat. Pengecualian juga berdasarkan tempat. Di Masjidil Haram enggak berlaku ini. Hadis ini enggak berlaku. Karena hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan salla aw tafa bil baiti fi lailin aw naharin. Wahai bani Abdi Manaf, jangan kalian larang orang sholat dan tawaf di Baitullah baik siang atau malam. Waktunya kapan saja. Ya. Dan beda dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berlaku hadis ini. Makanya kalau orang pergi ke Raudhah habis sholat subuh, enggak bisa sholat itu. Paham maksud saya? Enggak bisa sholat. Kenapa? Karena tidak ada sholat setelah sholat subuh. Begitu. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar, sampai matahari terbenam. Tadi sampai matahari terbit, kalau sholat setelah subuh. Kalau sudah matahari terbit, tinggikan sedikit, maka boleh. Kenapa pas matahari terbit tidak boleh? Karena ditakutkan menjadi sarana untuk menyembah matahari. Sama, kenapa pas matahari terbenam tidak boleh? Karena ditakutkan menyembah matahari. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan lafaz Imam Muslim adalah tidak ada sholat setelah sholat fajar. Ya, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Apa bedanya? Yang pertama lafadznya sholat subuh, yang kedua lafadznya sholat fajar. Sama saja sebenarnya. Ya, tidak ada bedanya. Al-fajru, ya fajar. Kenapa disebut sholat subuh, sholat fajar? Karena sangat erat kaitannya dengan terbit fajar. Kenapa disebut sholat subuh, sholat subuh? Karena dikerjakan di waktu sobah, yaitu waktu pagi. Dan pagi dalam bahasa Arab, subuh. Nah, seperti itu. Ya, wallahu alam. Jadi poin kedua sudah kita bahas. Poin ketiga, derajat hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang poin keempat. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin keempat, yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Atau sebagian besar dari mazhab Syafi'i. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan sholat setelah sholat asar. Larangan sholat setelah sholat asar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, di sini disebutkan tidak ada sholat. Kata, makna kata tidak ada sholat, maksudnya apa? Catat itu. Apa maksud tidak ada sholat? Maksudnya, ada yang tahu Pak? Tidak ada sholat berarti? Hah? Tidak ada sholat, tidak boleh mengerjakan sholat. Berarti larangan. Oh enggak, di sini peniadaan, Pak. Tidak ada sholat. Artinya ditiadakan sholat. Maka catat, Pak. Maksud tidak ada sholat itu artinya peniadaan sholat. Bukan larangan sholat, bukan. Peniadaan sholat. Ya, bukan larangan. Apa bedanya saat melarang dengan meniadakan? Begini, kalau saya katakan, jangan minum, itu apa? Larangan. Kemudian kalau saya katakan, tidak ada yang minum, itu apa? Peniadaan. Nah, itu bedanya. Kalau saya katakan, jangan sholat setelah sholat subuh, itu apa? Larangan. Kalau kita katakan, tidak ada sholat setelah sholat subuh, itu apa? Peniadaan. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, tidak ada sholat adalah peniadaan. Baik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan peniadaan adalah peniadaan wujudnya. Peniadaan wujudnya. Artinya apa? Gak boleh dikerjakan. Setelah sholat subuh tidak ada sholat. Maksudnya tidak boleh mengerjakan sholat. Wujudnya gak ada. Atau peniadaan sahnya. Artinya kalau orang sholat juga setelah sholat subuh, maka sholatnya apa? Tidak sah. Jadi ada dua makna, Pak. Ya, catatan Bapak ini seperti yang saya ulangi. Maksud dari tidak ada sholat adalah peniadaan. Itu sudah sampaikan. Sudah ditulis oleh bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Ya. Dan yang dimaksud dengan peniadaan adalah peniadaan wujudnya. Atau peniadaan sahnya. Nah, itu dia. Peniadaan wujudnya atau peniadaan sahnya. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sampai matahari terbit. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sampai matahari terbit. Apa maksudnya sampai matahari terbit? Pendapat yang pertama. Ini perbedaan pendapat. Apa maksudnya sampai matahari terbit? Yang pertama adalah sampai sempurna terbit matahari. Lihat papan tulis. Saya gambarkan matahari. Dulu waktu SD, kalau disuruh menggambar yang paling mudah itu menggambar matahari dan gunung. Ya. Ini terbit. Ini terbit. Menurut jumhur ini terbit. Ya, tapi menurut sebagian besar mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud sampai terbit matahari harus di sini. Ya, sampai harus di sini. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Paham maksud saya, Pak? Ya, tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini terbit juga. Dan ini pendapat jumhur. Tetapi Imam Mazhab Syafi'i mengatakan ini terbit yang dimaksud. Terbitnya harus sempurna, tidak sepenggal seperti ini. Maka wallahu alam pendapat yang pertama lebih kuat. Catat itu. Pendapat pertama lebih kuat. Yaitu apa? Sampai terbit. Meskipun masih di awal. Artinya kita tidak perlu nunggu sampai matahari tinggi dulu baru boleh sholat. Enggak. Yang penting ada terbit, sinar, maka boleh sholat setelahnya. Sholat apa? Sholat syuruk, sholat duha, boleh. Dalilnya apa? Karena ada disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdurrazzaq, hatta tartafi'a qida rumhin, sampai matahari itu tinggi satu tombak. Nah, ini menunjukkan enggak sempurna. Tidak bulat tingginya. Kalau tinggi bulat itu jam berapa, Pak? Hah? Jam 7 sudah kelihatan satu matahari. Ya, sudah full. Nah, ini kan terlalu lama. Nah, jadi sampai satu tombak. Nah, riwayat Imam Abdurrazzaq. Ya, itu kira-kira yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Alhamdulillah selesai sampai 175. Ada yang bertanya? Ya, jika tidak ada kita cukup, Pak. Silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah kiri, Ustaz. Ya. Tadi jelas sekali ya, tapi yang kami pertanyakan berkaitan dengan waktu pada saat kita mengangkat takbir. Sholat witir satu rakaat pas azan di samping rumah kita, apakah kita sempurnakan sholatnya ataukah itu juga masuk telah sempurna sholatnya? Mohon penjelasannya. Sama, sudah kita jawab tadi bahwa itu berlaku pada semua sholat. Semua sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat witir misalkan, sholat witir kita biasanya 2 rakaat tambah 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus, dua-duanya boleh. Pas baru 1 rakaat, azan. Azannya di samping rumah kita. Maksud beliau itu adalah kedengaran sekali azannya. Maka sambung enggak witirnya ini? Maka jawabannya sambung, karena sudah masuk 1 witir. Ya, 1 witir. Paham maksud saya, Pak? Ya. Tapi kalau dia ingin mencukupkan, wah kan sudah 1, udah azan, ya sudah salam saja, boleh juga, tidak mengapa. Yang mungkin bisa dipertanyakan juga adalah pas dia lagi rakaat kedua. Biasanya 3 rakaat sekaligus, rakaat kedua azan. Maka bagaimana? Lanjutkan. Seperti itu. Sampai rakaat ketiga. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Mas Robi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kesempatan, Ustaz. Pernah kejadian, Ustaz, waktu kita sholat asar, kita sama teman kan, habis sholat asar, dia naik lagi sholat. Ada teman yang mau negur, saya tanya habis sholat, saya tanya, tadi sholat apa? Saya sholat taubat, katanya. Nah, apa hukumnya ini, Ustaz? Apakah salah satu sebab atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Apa hukum sholat taubat setelah sholat asar? Apakah dia, lihat pertanyaannya, kenapa saya katakan bagus? Apakah dia termasuk sholat yang ada sebabnya? Karena kita katakan tadi bahwa sholat setelah subuh boleh kalau ada sebab. Sholat setelah asar boleh kalau ada sebab. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah sholat taubat sebelum pertanyaan itu? Maka jawabannya, secara penyebutan langsung oleh Rasulullah SAW, ada sholat taubat bla bla bla bla, tidak ada. Tetapi ada hadis yang menunjukkan bahwa setelah berdosa dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, itu ada. Hadis riwayat imam dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnaba al-'abdu thumma qama yatatahhar fa yusalli raka'atain yastaghfirillah, ghafarallahu lah." Jika seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu dia bersuci, yaitu berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Akhirnya para ulama mengatakan itu disebut sebagai sholat taubat. Nah, pertanyaan kembali kepada tadi, apakah boleh ini dikerjakan karena ada sebabnya atau tidak? Artinya dia termasuk kategori sholat yang ada sebabnya atau enggak? Nah, gimana bapak-bapak? Ada sebabnya? Hah? Maka jawabannya, wallahu alam, iya ada sebabnya. Kalau memang dia pas melakukan dosa dan ingin beristighfar, ya begitu. Wallahu alam. Yang ada yang dalilnya lemah itu sholat hajat. 4 hadis berkaitan dengan sholat hajat. 2 hadis lemah, 2 hadis palsu. Jadi nggak bisa dikerjakan. Adapun sholat taubat, dia berwudu 2 rakaat, sholat 2 rakaat, dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar, maka itu disebut sholat taubat. Adapun bacaan-bacaan tertentu, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Saya ingin berpesan, mudah-mudahan ini termasuk nasihat yang bukan yang pada tempatnya, mudah-mudahan, yaitu masalah azan. Di Masjid Al-Barakah Cilengsi itu dulu terkenal dengan azan yang hampir akhirnya satu Indonesia mengikutinya. Akhirnya para ustadz mengatakan, ini nanti kalau seandainya semuanya seperti ini menjadi bid'ah. Maka jangan sampai ada azan yang tertentu. Azan itu adalah dengan suara yang lantang dan lagunya tidak boleh itu saja. Nanti ditakutkan azan yang boleh hanya itu saja. Makanya sekarang kan di TV Roja azannya sudah diganti, agar tidak ada kecenderungan bahwa azannya itu saja, agar tidak dianggap azannya yang sunnah itu saja. Paham maksud saya? Nah, maka jangan sampai kita membuat sesuatu yang baku yang belum ada contohnya. Azan itu yang penting lantang, kemudian yang mendengarnya tidak tambah ngantuk, ya gitu. Dan yang ada, yang sudah ada, alhamdulillah semuanya bagus. Cuma jangan sampai pada satu satu ritme. Ditakutkan nanti orang-orang mengira, oh azan sunnah kayak itu kah? Nah, itu. Padahal azan itu yang penting apanya? Lantang. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dengan ada? Oh iya, silakan. Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan untuk masalah yang sholat sunnah mungkin tapi tidak di sini. Itu kan ada sholat sunnah yang dikerjakan di waktu syuruk yang untuk berniat untuk mendapatkan kebaikan haji 3 kali yang sempurna. Dan apakah boleh setelah itu kita mengerjakan sholatnya orang kembali dalam artian sholat duha tapi diakhirkan, itu apakah boleh mengerjakan dua-duanya atau cuma salah satu aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, tsumma shalla raka'atain, kana ka ajri hajjatin tammatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, ini syaratnya. Lalu dia duduk sampai terbit matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia seperti mendapatkan pahala yang haji dan sempurna, haji dan umrah yang sempurna. Ini akhirnya bisa disebut juga sholat isyraq. Dan sholat isyraq adalah sebenarnya juga sholat duha. Ya, sholat isyraq juga disebut sholat apa? Duha. Taib Ustaz, di sana ada hadis lain yang berbunyi, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat orang-orang yang kembali, yaitu orang-orang yang dianggap mendapatkan gelar awab, kembali kepada Allah. Dan ini kemuliaan. Ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya, yaitu ketika benar-benar matahari terik panasnya sangat panas, menyebabkan anak onta kembali ke kandangnya. Nah, ini jam berapa kira-kira? 11. Setengah 12, sekitar itu. Nah, bolehkah kita sholat lagi di waktu itu? Maka jawabannya, iya boleh. Jadi awabin itu sholatnya pas waktu itu. Nah, yang terkenal di masyarakat, sholat sunat awabin, siapa yang pernah tahu? Kapan? Ba'da maghrib sampai isya. Berapa rakaat? 6 rakaat, ada yang 12 rakaat. Ulun tahu karena dulu 4 menggawi. Salat awabin, ya. Ini salah tempat. Salat awabin yang benar itu adalah pas waktu duha. Dan terdapat pelajaran menarik di sini. Sebuah kaedah bahwa semakin kita meluangkan waktu untuk taat kepada Allah di saat orang lalai, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Lihat, orang pas waktu jam 11, 12 lagi ngapain? Lagi sibuk-sibuknya ditelepon ustaz, hadangi setelah kena kita beterimaan pulang. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Begitu juga hadis riwayat Bukhari. Afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bi salam. Sebarkan salam, berikan makan kepada orang-orang miskin, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang lalai, tertidur lelap, mimpi dia bangun, maka silahkan kalian masuk ke dalam surga. Maka kaidah para ulama menyebutkan, semakin kita taat kepada Allah, meluangkan waktu kepada Allah dalam keadaan orang-orang lalai, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.